Ini nih. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya semalam ini. Kemana? Oh, kirain ini jadi CD. Terlagi. Saya akan persembahkan lagu ini khusus untuk Ibu Nin yang sedang ulang tahun. Dan ini adalah lagu yang selalu menjadi favorit Ibu Nin setahu saya. Jadi kita nyanyikan sekali ya. As a birthday gift. Terus terbang. Ya, sekali lagi Marcel. Jesse Mates. Cakap banget deh, sibuk banget. Sibuk ya, perlu dibantu aja. Terus ada Richard Tutapea dan Indra Dauna. Kita kuenya masih ada nggak?